sasak anu jadi pani dengan puring sasak panjang nepungkeun bangku anjur liwatan balarea mentas walungan citarum muka telakna nya sasak raja mandala sasak tukang palang tara cinta puring di manehna dina hati sumelap lila narasa disasak raja mandala otel telet numunggaran rek majak pacak kok soto kaleke hati dedegan kasasak raja mandala hayang gerak ngaiberan yen puring dejera manehna iwari geus barana kasaguling aya sasak anu jadi pani dengan puring sasak panjang nu nepungkeun bangku anjur liwatan balarea mentas walungan citarum muka telakna nya sasak raja mandala sasak tukang palantara cinta puring jeung manehna cinta mimiti nuseunna hese pohon lamunan cik dina.